yang di tangan. Menjadi teman abadi begitu derita nasib orang tua. Hidup di dunia di dalam gurita. Yang di tangan menjadi teman abadi begitu derita nasib orang buta. Hidup di dunia di dalam gulita. Yang di tangan menjadi teman abadi begitu.